Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, fa'in kila fa'in kila kaifa talaba Yusufu sallallahu alaihi wasallam wilayat al-khazain al-maliyah fi qawlihi ij'alni ala khazain al-ard. Sebelumnya beliau rahimahullah menjelaskan kepada kita bahwa berdasarkan hadisnya Samurah Abdurrahman bin Samurah radhiyallahu ta'ala an, tidak boleh meminta jabatan, tidak boleh meminta kursi atau kedudukan. Kemudian jika dikatakan, ada yang bertanya, kaifa talaba Yusufu, bagaimana Nabiullah Yusuf alaihi salam meminta wilayah kepemimpinan jabatan Al-Khazainil Maliyah untuk mengurus perbendaharaan harta. Pada firman Allah Ta'ala, ij'alni ala khazainil ard, jadikan aku orang yang bertugas, orang yang punya kedudukan untuk mengurusi perbendaharaan bumi, hasil panen. Kila, maka dikatakan, al-jawabu anhu, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, inni hafizun alim, sesungguhnya aku adalah hafizun, bisa menjaga, amanah, alimun, orang yang berilmu, orang yang mengetahui. Ini jawabannya. Fahuwa innama talabaha lihadihil maslahah allati la yakumu biha ghayruhu al-hifdul kamil au minal hifdul kamil. Hanya saja beliau meminta jabatan tersebut karena maslahat ini, kebaikan ini. Kebaikannya apa? Beliau amanah dan berilmu, mengilmui tentang masalah tersebut, yang tidak bisa menunaikannya selain beliau dengan penjagaan yang sempurna. Tidak ada yang mampu selain beliau, tidak ada yang bisa mengurusi selain beliau alaihi salatu wassalam. Wal ilmu bi jami'i jihatil muta'alliqah bihadhihi khazain. Demikian juga beliau mengetahui seluruh sisi al-muta'alliqah yang berkaitan, yang bergandengan dengan khazain tersebut, perbendaharaan tersebut. Min husnil istikhraj, dari bagusnya apa? Menghasilkan panen. Wa khusni al-istikhraj, bagusnya apa? Mengeluarkan hasil panen. Wa khusni tasrif, dan bagusnya pendistribusian. Ini diarahkan kemana? Ini dibelanjakan kemana? Ini untuk siapa? Beliau mengilmui. Wa iqamatil adlil kamil, dan menunaikan keadilan yang sempurna. Fahuwa lima ra'al malikal istakhlasahu li nafsihi wa ja'alahu muqaddaman alayh. Wa fil mahalil ali wajib alaihi aidan an-nasihatu tamatu lil maliki war ra'iyah wa hiya muta'ayyinatun fi wilayatihi. Kemudian kata beliau rahimahullah, maka beliau ketika beliau melihat al-malik raja, al-malik mengkhususkan beliau li nafsihi untuk dirinya, untuk raja sendiri. Wa ja'alahu muqaddaman alaihi, bahkan menjadikan Nabi Yusuf muqaddam, didahulukan atasnya, atas jabatan tersebut. Dia yang paling berhak. Wa fil mahalil ali, dan pada tempat yang tinggi. Raja menempatkan beliau pada tempat yang tinggi. Wajib alaihi aidan an-nasihatu tamatu lil maliki war-ra'iyah. Dan wajib pula atas beliau Nabi Yusuf alaihi salam untuk memberikan nasihat yang sempurna kepada raja dan rakyat. Wajib memberikan apa? Nasihat kepada raja dan rakyat. Wahia muta'ayyinatun fi wilayatihi, dan dia apa? Muta'ayyinah, dialah orang yang tertentu yang telah dipilih di dalam kewilayahan kepemimpinannya. Beliau sudah ditunjuk oleh raja untuk mengurusinya. Walihada, oleh karena ini. Alasannya apa? Kenapa Yusuf alaihi salam menginginkan jabatan? Yang mungkin pertanyaan seperti ini dimunculkan oleh orang-orang di kalangan atau di sekitar kita, dari mereka yang notabene intelektual, para pemikir Islam dari kalangan harakiyun, para penggerak dakwah, ya, seperti di sekitar kita, mungkin akan menjadikan alasan, ya ini Nabi Yusuf saja menuntut jabatan, oh berarti kita juga boleh, ya, pasang nama, pasang gambar agar dipilih. Mungkin ini akan menjadi apa? Dalil mereka. Jawabannya apa? Jawaban yang beliau sebutkan, yang pertama, Nabi Yusuf mengatakan ini hafizun alim. Nabi Yusuf mengatakan bahwa saya adalah hafiz, amanah. Sedangkan orang di sekitar kita, siapa yang menjamin dia amanah? Yang pertama hafiz, menjaga amanah. Yang kedua alimun, berilmu tentang jabatannya. Berilmu tentang apa? Seluruh sisi yang berkaitan dengan jabatan yang diberikan kepadanya. Kalau yang di sekitar kita, apakah mereka mengilmui seluruh sisi yang berkaitan dengannya? Tidak ada yang bisa menjamin, dan tidak ada yang bisa menjawab. Semua mengaku mengetahui, tapi pada praktek kenyataannya jauh dari harapan. Qala walihada, oleh karena ini, lamma tawalla khazain al-ardi sa'a fi taqwiyati ziraati jiddan. Oleh karena ini, ketika beliau memangku jabatan mengurusi perbendaharaan bumi, hasil panen, saat beliau berusaha, berupaya fi taqwiyati ziraah, untuk menguatkan apa? Pertanian. Jiddan, kata beliau, sangat menguatkan apa? Pertanian. Pertanian dikuatkan, diutamakan, digerakkan. فلم يبقى موضع في الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها يصلح للزراعة إلا زرع في مدة 7 سنين. Maka tidaklah tersisa satu tempat pun di negeri Mesir, ya, di negeri Mesir, min aqsaha ila aqsaha, dari ujung sampai ke ujungnya, dari pucuk sampai pucuknya, artinya semua tempat yang ada di negeri itu apa? Yasluhu liziro'ah, yang bisa untuk ditanami, illa zuriyah, kecuali ditanam, tidak ada yang tersisa, tidak ada yang tertinggal satu tempat pun yang bisa ditanami kecuali ditanami semuanya. Ini upaya dari Nabi Yusuf alaihi salam fi muddati sab'i sinin, pada masa 7 tahun terus digerakkan, setiap ada tempat digerakkan untuk ditanami, ya. Dan ini kita ingat di masa kecil, ya, ini pernah digerakkan oleh presiden kita dulu itu, ya, Pak Karjo, ya, di zamannya Bapak Soeharto, ya, untuk menanami semua lahan yang bisa ditanam, jangan sampai tersisa. Maka dikatakan waktu itu apa? Kita bisa swasembada pangan, bisa mandiri dalam pangan. Ya, itu contoh nyata yang ada dalam di negeri kita. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, beliau memerintahkan seluruh tempat yang bisa ditanami, ditanami, jangan ditinggalkan, jangan malas. Dan seharusnya kita seperti itu. Setiap ada tempat yang bisa ditanami, tanami apa yang bisa untuk ditanam, yang bisa menghasilkan. Jangan sampai apa? Tersisa. Kenapa? Ah, malas. Kenapa? Itu tanah cuma sedikit saja. Hah? Jangan sampai apa? Malas atau meremehkan. Qal thumma hassanahu wa hafidahu dzalikal khifdul al-ujba. Kemudian beliau menjaganya, sangat menjaganya. Hassanahu, menjaga apa? Pertanian tersebut. Wa hafidahu, hassanahu, sangat banyak menjaga, mungkin memagarinya. Wa hafidahu dzalika, dan beliau menjaga yang demikian itu, al khifdha al ajaba al ujba, dengan penjagaan yang mengagumkan, penjagaan yang mengagumkan. Ini menjaga apa? Pertanian, dijaga. Nah, ثم لما جاءت سنون الجدب واضطر الناس الى الارزاق. Kemudian ketika datang sinun al-jadb, tahun-tahun paceklik, sebagaimana dalam mimpi yang disebutkan, ya, dalam mimpi yang disebutkan, yang ditakwil, ditafsirkan oleh Nabi Yusuf bahwa akan datang musim paceklik selama 7 tahun. Ketika datang musim paceklik dan manusia sangat membutuhkan, darurat nih, butuh kepada arzak, rizki, butuh kepada makan. Sa'afil kaili, beliau berusaha untuk apa? Menakar. Linnas, untuk manusia, bil adli, dengan adil. Ini diberikan haknya seberapa? Dengan adil. Famana'at tujjaro min syira'i ta'am. Kemudian beliau melarang para pedagang untuk apa? Membeli makanan. Beliau sendiri yang mengurusi. Khaufat tadyiki 'alal muhtajin. Kenapa beliau melarang para pedagang untuk membeli makanan hasil panen waktu itu? Karena khawatir terjadi kesempitan pada orang-orang yang membutuhkan. Karena pedagang yang diinginkan adalah apa? Laba, laba yang banyak, ya. laba yang banyak sehingga ketika manusia membutuhkan dijual dengan harga yang tinggi. Karena yang dia butuhkan adalah laba, untung. Berbeda dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, wa hasala bidzalika minal masalihi wal manafi syai'un la yu'addu wa la yuhsa kama huwa ma'rufun. Maka didapatkan dengan apa yang seperti itu, dengan pengaturan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam, didapatkan minal masalih dari kebaikan wal manafi dan manfaat syai'un, sesuatu la yu'addu yang tidak bisa dihitung, wala yuhsa dan tidak bisa di apa dibilang, tidak bisa dijumlah berapa masalih kebaikannya, manfaatnya banyak, sangat banyak, sangat apa banyak, kama huwa ma'ruf, sebagaimana ini yang diketahui. Nah, ini jawabannya. Kenapa Nabi Yusuf dibolehkan untuk apa? Meminta jabatan. Jawaban yang kedua yang tidak disebutkan oleh beliau rahimahullah di sini adalah syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan syariat Nabi Yusuf alaihi salam. Syariat nabi-nabi sebelumnya menjadi syariat Islam kalau disepakati oleh Islam. Sedangkan Rasulullah mengatakan la tas'alil imarah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang meminta jabatan. Kalau seandainya itu boleh pada syariatnya Nabi Yusuf, belum tentu boleh pada syariat Islam. Kenapa? Syariat Nabi Yusuf ini syariat terdahulu. Syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyempurna dan penghapus. Di dalam Islam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan jangan minta jabatan. Sehingga dari sini apa? Meminta jabatan tidak dibolehkan. Karena apa? Kalau berdalilkan dengan perbuatan Nabi Yusuf, syariat Nabi Yusuf berbeda dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat Nabi sebelumnya bisa dan boleh diamalkan kalau sesuai disepakati oleh syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasul mengatakan jangan meminta jabatan. Qala rahimahullah. Itu jawaban yang kedua bagi mereka yang meminta jabatan. Wal jumlatus tsaniyatu, kalimat yang kedua. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza khalafta ala yaminin fara'aita ghairaha khairan minha fa'til ladhi huwa khair wa kafir an yaminik. Jumlah kalimat yang kedua adalah apabila engkau bersumpah ala yaminin, atas satu yamin satu sumpah, fara'ait ghairaha, kemudian engkau melihat selainnya, khairan minha, lebih baik dari sumpah tadi, fa'til ladzi, maka datangilah yang huwa khair, dia itu lebih baik. Lakukan yang lebih baik, kerjakan yang lebih baik itu, wa kafir an yaminik, dan tebuslah, bayarlah kafarah dari sumpahmu tersebut. Qala rahimahullah, yasmalu, hadis ini mencakup man khalafa ala tarki wajibin au tarki masnunin, mencakup orang yang bersumpah untuk meninggalkan apa? Kewajiban. Demi Allah, saya tidak akan mengunjungi si fulan, masa padahal masih ada hubungan kerabat karena satu masalah. Dia bersumpah untuk apa? Memutuskan apa? Persaudaraan. meninggalkan kewajiban, karena kewajibannya menyambung apa? Persaudaraan. Au tarki masnun, atau meninggalkan sesuatu yang disunnahkan. Demi Allah, saya mulai besok tidak akan sholat duha umpamanya, sesuatu yang disunnahkan. Demi Allah, saya tidak akan membantu fulan. Fa innahu yukafiru an yaminih, maka sesungguhnya dia membayar kafarah, menebus sumpahnya tersebut. Wa yaf'alu dzalikal wajiba wal masnun alladzi khalafa ala tarkihi, dan melakukan apa yang wajib tersebut atau yang disunnahkan tersebut yang dia telah bersumpah untuk meninggalkannya. Kalau seorang bersumpah demi Allah, mulai sekarang saya tidak akan menyambung hubungan kerabat dengan si fulan, hendaknya apa? Dia membatalkan sumpahnya tersebut, kemudian menyambung hubungan dengan si fulan. Kalau dia bersumpah untuk meninggalkan sunnah, bersumpah untuk apa? Tidak sholat duha, hendaknya dia melakukan sholat duha dan menebus sumpahnya, membayar kafarah. Ini cakupan yang pertama. Qala wa yasmalu man khalafa ala fi'li muharram aw fi'li makruhin, atau dan mencakup, hadis ini mencakup, atau jumlah ini mencakup orang yang bersumpah untuk melakukan sesuatu yang diharamkan. Demi Allah, mulai besok saya akan ngerokok umpamanya. Demi Allah, mulai besok saya akan minum minuman. Ini sumpah apa? Melakukan sesuatu yang haram. Atau apa? Demi Allah, karena dia telah menyakiti, besok saya akan ngintip di rumahnya. Sesuatu yang haram. Bersumpah untuk melakukan sesuatu yang haram, atau bersumpah untuk melakukan sesuatu yang makruh. Apa sesuatu yang makruh? Apa kira-kira? Demi Allah, kalau saya makan, saya akan makan dengan jalan-jalan, atau minum sambil jalan-jalan. Ini makruh. Maka apa? Fa innahu yu'maru bitarki dzalikal muharram wal makruh wa yukafir an yaminih. Maka dia diperintahkan untuk meninggalkan perkara yang diharamkan tersebut. Diperintahkan untuk apa? Meninggalkan rokok. Tidak boleh merokok. Diperintahkan untuk apa? Meninggalkan minuman keras. Diperintahkan untuk tidak ngintip di rumah tetangga. Kenapa? Itu sesuatu yang haram. Harus apa? Ditinggalkan. Sumpah berarti apa? Tidak dikerjakan, dibatalkan. Atau bersumpah untuk melakukan sesuatu yang makruh, maka diperintahkan untuk apa? Ditinggalkan. Jangan dilakukan. Itu apa? Kurang baik. Wa yukafiru an yamini, dan dia membayar apa? Diperintahkan untuk membayar kafarah atau denda dari sumpahnya tersebut. Nah, ini kandungan dari kalimat atau hadis tersebut. Mungkin sumpah dalam rangka meninggalkan kewajiban atau meninggalkan apa? Sunnah. Atau sumpah dalam rangka melakukan perbuatan yang haram atau perbuatan yang makruh. Fal aqsamul arba'atu dakhilatun fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa'til ladhi huwa khair. Dan empat jenis tersebut, yaitu empat itu apa? Meninggalkan kewajiban, satu. Meninggalkan sunnah, dua. Melakukan, mengerjakan yang haram, tiga. Melakukan yang makruh, empat. Empat perkara ini masuk pada sabda Rasulullah, fa'til ladhi huwa khair, maka datangilah, kerjakanlah dia yang lebih baik. Li'anna fi'lal ma'muri mutlaqan wa tarkul manhi mutlaqan minal khairi. Karena sungguhnya fi'lal ma'mur, melakukan perbuatan yang diperintahkan secara mutlak, apapun yang diperintahkan, apakah itu wajib ataukah sunnah, apakah itu wajib atau sunnah. Wa tarkal manhi, dan meninggalkan perkara yang dilarang secara mutlak, apakah haram atau makruh, minal khair, itu termasuk kebaikan. Jadi melakukan kewajiban yang diwajibkan itu kebaikan. Melakukan perkara yang sunnah itu kebaikan. Apapun yang disunnahkan, apakah sholat atau puasa atau sedekah atau yang lain. Meninggalkan perkara yang haram itu kebaikan. Meninggalkan perkara yang makruh itu juga kebaikan. Semuanya apa? Itu lebih baik. Itu apa? Itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallahi la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.